Dan lagu yang pertama yang bakal dinyanyikan oleh Tasya Rosmala, permintaan atau request dari Umi Hajah Mary. Judul lagunya adalah Selalu Rindu. Ada Tasya Rosmala Munata. Terima kasih Nasya Gila. See you. siapa? Ya,